ada di hatiku. Hey, hey, hey, hey, mimpi datang kini hanyalah kau sayang, cintaku kau sayang. Pernah sekalipun tersenyum bibirmu sedih yang di hatimu, dapatkah aku hiburkan dengan laguku? Usahlah kau pikir yang di hatimu, dapatkah aku gantikan? Oh sayang, setulus hatiku, ku ingin menggantikan dia yang pernah kau sayang. Semurni cintaku hanya kau yang dengarlah.